Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahmakumullah. Masih dalam bab keyakinan para ulama salaf terhadap hadis-hadis ini, yakni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Yakni sekarang kita akan bacakan asar atau perkataan salaf yang berkaitan dengan akidah kaum mukminin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh kaum muslimin, yakni salaf dari sahabat tabi'in, tabi' tabi'in. Dan sekali lagi ayo ikhwah, bahwa masalah akidah adalah masalah asas, masalah dasar dan masalah pokok yang harus diambil dari nas, yang harus diambil dari nas. Dan apabila keluar daripada nas, maka dia akan keluar dari jalur yang sahih. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang menyisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Al-Imam Az-Zuhri, imamnya para imam di zamannya dan rujukan para ulama pada waktu itu berkata, bagi Allah hak menjelaskan, bagi Rasulullah hak menyampaikan, dan kewajiban kita untuk menerimanya. Sebagian salah berkata, bijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas at-taslim atau berserah diri. Nah, jadi qala al-Imam Az-Zuhri imamul a'immah fi asrihi. Dan Imam Az-Zuhri ini seorang tabi'in tapi belum termasuk golongan tabi'in kecil, yakni generasi akhir daripada tabi'in. Dan dia seorang ahli imam ahli sunnah wal jamaah fiqh. Beliau kata beliau, ala Allah al-bayan wa ala Rasul al-balagh wa alaina al-taslim. Bagi Allah hak menjelaskan, ala Allah al-bayan, yakni bagi Allah menjelaskan, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan kewajiban kita untuk menerimanya. Yakni maknanya ni wadhih insyaallah taala jelas, yakni bagi Allah menjelaskan. Yani bagi Allah menjelaskan perkara-perkara yang ada, dan kita ketahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab itu di antara rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni Allah menjelaskan bagaimana cara beribadah. Yakni dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para anbiya pada keumumannya. Jadi tujuan kita dah kita ketahui untuk yakni keberadaan kita, wujud kita, yakni adalah untuk beribadah. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita diciptakannya rasul, diturunkannya anbiya, diturunkannya Al-Qur'an untuk menjelaskan bagaimana cara ibadah. Kalau tidak, hak Allah juga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dah titik. Tidak menurunkan wahyu misalnya. Kemudian tidak mengutus rasul, itu pun hak Allah juga. Tapi termasuk kasih sayang Allah di sini, hikmah Allah, tetap Allah utus rasul sebagai menjelaskan, yakni Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah, gitu. Jadi dari sini dah kita ketahui, yakni orang-orang yang mengaku dirinya hanya beribadah kepada Allah, kemudian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana dah menyelisihi dan juga seolah-olah tidak menerima hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi Rasulullah SAW menyampaikan. Nah, ini tugas rasul al-balagh, menyampaikan, yang itulah disebut rasul karena dia utusan menyampaikan yakni perkataan, kalam, firman daripada siapa yang mengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita untuk menerimanya. Nah, wajib bagi kita untuk menerimanya. At-taslim. At-taslim. Nah, jadi itulah yang disebut, itulah kenapa kita disebut orang Islam dari kata-kata istislam, dari kata istislam, yakni at-taslim ini. Patuh, menerima, pasrah, itu namanya Islam. Patuh, menerima, kemudian pasrah, tunduk. Nah, itu namanya istislam. Nah, jadi istislam, Islam, kemudian at-taslim, itu sama. Sebab bahasa Arab ini termasuk dia punya keistimewaan adalah istiqaq. Termasuk keistimewaannya adalah istiqaq. Apa makna istiqaq? Istiqaq maknanya bercabang. Bercabang. Jadi satu kata boleh bercabang-cabang. Dari misalnya hurufnya sa, sin, lam, mim. Misalnya sa, sin, lam, mim. Salama, bisa dibaca salama, salima. Kemudian ditambah lagi istislam, kemudian ditambah lagi at-taslim, kemudian islam. Itu semua mirip-mirip. Itulah yang disebut istiqaq. Istiqaq itu keistimewaan bahasa Arab sehingga dia luas jadinya. Nah, taip. Jadi makna Islam ini termasuk menerima, tunduk, patuh, berserah diri. Nah, gitu. Jadi orang Muslim disebut Muslim karena dia Islam. Tadi makna Islam. Jadi kalau tidak Islam kepada Quran, Sunnah, habis itu yakni akidah salaf, ya bukan Islam yang hakiki. Jadi Islam hakiki adalah Islam yang istislam, yang betul-betul yakni masuk padanya makna Islam yang tadi yang kita sebut tunduk, patuh, menerima, berserah diri. Nah, dan lagi sebagian salaf berkata, dan di situ disebutkan oleh Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Al-Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau disebutkan qadama al-Islam la yathbut illa ala qamtaratit taslim. Pijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas taslim, berserah diri. Pijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas taslim, yakni berserah diri. Inilah pijakan. Kenapa disebut pijakan? Karena tanpa ada pijakan, orang itu tidak boleh yakni tegak berdiri. Sebab itu disebut dalam bahasa Arabnya ini qadamul islam. Disebut di situ qadamul islami. Qadam apa maknanya? Telapak kaki. Artinya qadam. Qadamun, telapak kaki. Nah, qadamun artinya telapak kaki. Taip, jadi qadamun artinya telapak kaki. Jadi rijlun itu kakinya. Jadi qadam itu telapaknya. Nah, di sini disebut qadamul Islam. Disebut di sini qadamul Islam la yathbut illa ala qantaratil qantaratit taslim. Yakni pijakan atau telapak Islam, kalau kita artikan secara harfiah, tapi arti terjemahan dalam kitab ini sudah kita paham. Tapi kita melihat yakni uslub ungkapan yang ada pada Arab aslinya. Sebab itulah ini penting belajar bahasa Arab gitu. Jadi kalau sudah paham, jadi pembahasan yang dalam maknanya ini, kalau dari segi bahasa Arab, kita lihat misalnya qadamul Islam, telapak kaki Islam, la yathbut, tidak akan tetap, illa kecuali ala di atas qantaratit taslim, di atas qantara, di atas yakni jembatan at-taslim, di atas jembatan at-taslim. Jadi at-taslim tadi menerima, di atas taslim yakni menerima atau berserah diri. Nah, ini yang disebut. Jadi qadamul Islam la yathbut ala qantaratit taslim. Pijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas at-taslim. Ini ringkasnya terjemah. Kenapa disebut qadamul Islam, yakni kenapa disebut pijakan? Ini yang dalam istilah Arab nanti akan ada yakni istilah dalam pelajaran bahasa Arab isti'aroh. Ada istilah isti'aroh. Jadi apa makna isti'aroh? Isti'aroh ini adalah kiasan yang diambil dari at-tasbih dan musyabbah bih. Yani ada kata dalam bahasa Arab ni uslub, yani ungkapan dalam bahasa Arab yang menggunakan penyerupaan. Ungkapan penyerupaan. Kamu seperti bulan purnama gitu. Itu penyerupaan dari sisi mana? Dari sisi cantiknya, dari sisi keindahannya. Itu juga sering orang Arab seperti itu dalam syairnya misalnya, dalam ungkapan-ungkapannya sering seperti itu. Nah, ini jelas. Misalnya kamu seperti singa misalnya. Wah, bukan seperti singa betul-betul, tapi maksudnya apa? Ingin disamakan yakni keberanian singa kepadanya. Nah, itu yakni ungkapan persamaan. Di sini pun ungkapan persamaan, tapi tidak disebut yang disamakan. Tidak disebut yakni orang yang disamakan. Di sini persamaannya saja nih. Qadamul Islam. Qadamul Islam. Jadi apa yang dibuang di situ? Qadamul Islam, kaki Islam di sini. Kaki Islam. Yang dimaksud di sini adalah qadamul insani gitu. Qadamul insani fil Islam gitu maksudnya, itu yang dibuang. Kaki atau pijakan kaki seorang manusia di dalam Islam itu sebenarnya. Itu yang dibuang. Nah, itulah yang disebut isti'arah, tapi nanti ada pelajarannya. Tapi ada yang di situ yang dibuang adalah al-insan, qadamul insan ni fil Islam. Pijakan seorang manusia di dalam Islam, nah gitu maksudnya. Tapi ini adalah ungkapan bahasa Arab yang apabila itu semua disebut, misalnya tadi kata-kata yang tidak dibuang disebut, itu terlalu banyak makan kata-kata, jadi katanya pun tidak dalam. Jadi langsung disebut qadamul Islam, pijakan Islam. Jadi langsung disebut pijakan Islam. Kan Islam tidak ada pijakan, tidak ada telapak kaki Islam gitu. Tapi inilah ungkapan gaya bahasa dan itu disebut isti'arah. Disebut isti'arah karena ada yang dibuang di situ. Nah, yang dibuang tadi kita sebutkan qadamul insani fil Islam. Yakni telapak kaki seorang manusia di dalam Islam. Tapi karena ungkapan ini dalam maknanya, jadi ungkapannya pun harus memakai ungkapan yang lebih dalam. Langsung disebut qadamul Islam. Yakni pijakan kaki Islam. Mana ada pijakan kaki Islam? Tapi begitulah. Yakni kedalaman makna daripada bahasa Arab. Yakni pijakan Islam tidak akan kokoh kecuali di atas at-taslim bersedari. Yakni apabila orang itu masih apa? Tapi masih menggunakan kata-kata tapi, kemudian ijtihad, kemudian menggunakan akalnya di dalam bab akidah terutama, itu pijakan kakinya tidak kokoh, pijakan kakinya tidak kuat. Bila-bila masa, kapan-kapan pasti dia akan jatuh, pasti dia akan jatuh, pasti dia akan roboh, begitu, tak kokoh. Sebab itulah, misalnya ahlu bid'ah. Di antara sifat-sifatnya adalah ittirab, yakni goncang. Di antara yakni perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah adalah ahlu bid'ah kokoh dalam pijakannya. Pijakannya kokoh, yakni kakinya kokoh. Pijakan kakinya kokoh. Kenapa? Karena berdasarkan ini taslim, istislam tadi, Islam. Berserah diri, patut tunduk. Nah, jadi kokoh pijakannya. Tapi kalau ahlu bid'ah tidak kokoh, bagaimana bentuk tidak kokoh? Nanti datang orang yang lebih pandai yang menjelaskan secara akal, oh ya ikut. Datang si fulan misalnya, dia ikut. Datang si fulan, dia ikut. Dia ikut, terikut-ikut, terombang ambing. Gitu yang dimaksud dengan ittirab gonjang. Itulah ahlu bid'ah. Tapi kalau ahlu sunnah yang betul-betul mengikuti yakni manhaj salaf, metode pemahaman ulama salaf di atas taslim ni, insya Allah kokoh. Dimanapun antum berada, kokoh. Sebab ada yakni pegangan, datang sini, oh ternyata ini tidak sesuai sunnah, dah kokoh kita di atas sunnah. Datang sini, oh sesuai dengan sunnah, bergaul. Oh ini juga apa sesuai, tidak sesuai dengan sunnah, setengah-setengah, tetap kita kokoh. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang yakni orang yang tidak kokoh pijakannya, antum lihat sendiri. Dan antum bisa menilai sendiri. Pergi ke sini, hatta Syiah pun bergaul, yakni ikut di situ. Haul apa entah misalnya, bergaul juga. kecuali dia tidak bergaul dengan ISIS, takut dipenggal. Nah, gitu. Jadi harus dikokoh. Itulah. Ini apa namanya, perkataan yang sangat-sangat dalam sekali. Qadamul Islam la yathbun illa ala qantaratit taslim. Terus kemudian kita bacakan sedikit, yakni perkataan daripada Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala menyebutkan di sini, kata beliau Imam As-Sam'ani, i'lam anna fasla ma bainana wa bainal mubtadi'ah huwa mas'alatul aqli. Kata beliau, ketahuilah perbedaan antara kita dengan ahlu bid'ah, perbedaan antara kita dengan ahlu bid'ah adalah, kata beliau, mas'alatul aqli, masalah akal, adalah dalam masalah akal. Bagaimana bentuk perbedaannya? Kata beliau, fa innahum assasu dinahum 'alal ma'qul, karena mereka mengasaskan, yakni mendasari agama mereka dengan hal-hal yang masuk akal saja, hal-hal yang masuk akal. Yani, ana ulangi, fa innahum assasu dinahum 'alal ma'qul, karena mereka mengasaskan, mendasari agama mereka dengan hal-hal yang masuk akal saja. Waja'alu al-ittiba'a wal ma'thura taba'an, dan menjadikan ittiba', yakni ittiba' sunnah Rasul dan hadis-hadis yang ada, taba'an, sebagai pengikut. Yakni pengikut apa? Pengikut yang masuk akal tadi, di bawah masuk akal. Jadi kalau masuk akal diterima. Terus kalau hadis-hadis yang masuk akal diterima, tapi kalau tidak maka dibuang. Itu maksudnya. Waja'al ittiba' wal ma'thur taba'an, dan menjadikan ittiba', mengikuti Rasul, dan juga nas-nas yang ada, hadis-hadis yang ada, ma'thur, pengikut akal, mengikuti akal. Ya, pengikut artinya mengikuti akal. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, qalu, adapun ahlus sunnah mereka mengatakan, al-aslu fid din al-ittiba', asal, dasar di dalam agama adalah ittiba', adalah mengikuti. Wal-uqul taba', wal-uqul taba'un, dan akal mengikuti. Dan akal mengikuti ittiba' tadi, mengikuti nas. Jadi begitu, dan yakni perkataan beliau sangat panjang. Jadi intinya semacam itu. Jadi jelas dari perkataan beliau bahwasanya perbedaan kita adalah masalah akal. Mereka menjadikan asas dasar mereka adalah hal-hal yang masuk akal saja. Adapun dalil-dalil mengikuti akal. Tapi Ahlussunnah asasnya adalah ittiba', kemudian akal baru belakangan datang. Dan ini kita saksikan. Jadi apa-apa yang tidak masuk akal bagi mereka susah diterima, dan bahkan ditolak, tidak mau diterima dalam masalah apa saja. Apalagi masalah akidah misalnya itu membahas misalnya istiwa, wah tak masuk akal, gimana istiwa. Nuzul, turun Allah, tak masuk akal, gimana turun Allah, tak masuk akal. Jadi kalau ada nas-nas yang semacam itu mesti tunduk pada akalnya. Jadi bagaimana cara tunduknya? Dah ditakwil gitu. Jadi pokoknya ini nas-nas harus tunduk pada akalnya, gitu. Mau tidak mau, diakui maupun tidak akui, begitulah keadaannya. Kami tidak mengutamakan akal misalnya katanya. Tapi dah kayak gitu dah, mana dah mendahulukan akal. Itulah yang disebut oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala yang tadi kita bacakan. Oleh sebab itu kata beliau rahimahullahu dalam kata akhirnya, wa innama alaina an naqbala ma aqalnahu imanan wa tasdiqan, wa ma lam naqilhu qabilnahu tasliman wa istislaman. Oleh sebab itu kata beliau rahimahullahu taala, wajib bagi kita untuk menerima apa yang kita pahami dengan akal, dengan keimanan. Untuk itu kata beliau, wajib bagi kita menerima apa yang kita pahami dengan akal, dengan keimanan. Dan kata beliau, membenarkan apa yang kita tidak pahami dengan akal, dan membenarkan apa yang kita tidak pahami dengan akal, yakni tasliman dengan berserah diri, istislaman dengan istislam, yakni pasrah. Yakni pasrah. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wa inna ma alaina, dan wajib bagi kita menerima apa yang kita pahami dari akal kita dengan akal kita dengan keimanan. Dan juga kata beliau rahimahullahu taala, membenarkan apa yang kita tidak pahami dengan akal dengan berserah diri dan pasrah. Gitu. Jadi intinya apa yang kita masuk akal maupun yang tidak masuk akal, ada nas, alah, iman. Iman. Gitu. Itulah yang disebut dengan muslim. Itulah yang disebut dengan muslim hakiki. Yani Islam tadi kita sebutkan maknanya. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Thahir bin Kusaimah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, kakekku Al-Imam mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ahmad bin Nasir mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Yaqub Al-Hunaini telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Kasir bin Abdillah Al-Husaini mengabarkan kepada kami. Dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini pada awalnya dalam keadaan asing, kemudian dia akan kembali menjadi asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku sepeninggalku dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini Al-Imam Ash-Shaubuni rahimahullahu taala menukilkan hadis, sebagian hadis yang tentang hadis ghuraba, hadis dari orang-orang yang asing, dan hadis ini yakni sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kecuali yang yakni akhir itu disebut hadisnya dhaif, disebutkan riwayat Al-Baihaqi taib dan lain-lain. Jadi intinya dhaif, yaitu beliau menjawab, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku, meninggalkanku, dan mereka mengajarkan kepada hamba-hambanya. Ini tapi secara sanad dhaif, tapi secara makna dia sahih. Dan itu nanti kita akan bacakan yakni makna-makna yang mirip dengan ini di dalam riwayat-riwayat yang ada dalam yakni yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini yang disebut sanadnya disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini pada awalnya dalam keadaan asing. Kemudian dia akan kembali menjadi asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku, meninggalku, dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hambanya. Nah, ini adalah hadis yang yakni masyhur dan maknanya sahih, bahwa umat Islam seperti yang disebutkan oleh lajnah daimah yakni fatwa ulama yakni Saudi, bahwa yang dimaksud di sini adalah al-ghuraba, yakni orang-orang yang asing, sebagaimana halnya keasingan dahulu Rasulullah SAW di awal. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu taala, bahwa yang hadis ini menunjukkan isyarat bahwa setelah keasingan yang kedua kali, yakni asing yang pertama dulu pada zaman Rasul, yakni asing pertama pada zaman Rasul, setelah keasingan, yakni setelah beliau mengalahkan kaum musyrikin, yakni Fathu Mekah, ditaklukkannya Mekah, dibukanya kota Mekah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan yang banyak, kemudian Islam pun maju sampai Khulafa Rasyidin pun luas Islam. Nah, itu menunjukkan kemenangan. Baik. Jadi mulainya munculnya Islam itu gharib, asing. Baik. Kemudian setelah ini tadi kita sebutkan Rasulullah SAW Fathu Mekah, kemudian Khulafa Ar-Rasyidin, terus khalifah-khalifah yang lain baik Umayyah maupun Abbasiyah misalnya. Nah, jadi khususnya misalnya di kalangan sahabat yang Khulafa Ar-Rasyidin, Islam berkembang. Islam tidak asing lagi. Karena tegak hudud, tegak kemudian apa? Sunnah-sunnah tegak khususnya pada Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, terus nanti pada akhir zamannya termasuk zaman kita ini dah juga balik kepada keasingan, berarti keasingan yang kedua. Nah, kata Muhammad Rasyid Ridho, hadis ini, hadis yang tadi kita bacakan, mengisyaratkan bahwa akan ada kemenangan yang kedua kalinya setelah keasingan. Nah, dan ini diambil dari hadis-hadis, yakni Mahdi, hadis-hadis Isa, Nabi Isa akan turun, kemudian Imam Mahdi. Nah, itu juga yakni sebagai ciri-ciri bahwa kemenangan di situ, karena nanti akan Islam akan tegak juga di situ setelah turunnya Isa, kemudian Imam Mahdi. Nah, baru setelah itu meninggal mereka, baru Ya'juj Ma'juj datang, kemudian juga tegaknya hari kiamat. Nah, baik. Terus ayyul ikhwah, ayyul akhwat rahmukumullah. Jadi makna gharib yang disebut oleh para ulama, yakni hadis yang kita maksudkan di sini adalah hadis yang ini, bada'al islamu ghariban, disebut di situ. Islam dimulai dengan gharib, asing. Apa makna asing? Asing ya, dalam bahasa kita asing. Dalam bahasa Arab maknanya adalah, yakni kata ahli bahasa, yakni sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas dan perlu kasyf. Perlu kasyf, yakni perlu, yakni sesuatu yang mengungkap identitasnya. Sesuatu yang yakni memerlukan hal yang mengungkap identitasnya, itu maknanya gharib. Sesuatu yang tidak jelas dan perlu sesuatu yang mengungkap, sesuatu untuk mengungkap kejelasannya, itu namanya gharib. Nah, ada sesuatu diartikan asing. Jadi termasuk gharib misalnya orang itu pergi safar. Safar gharib karena dia pergi ke tempat yang dia tidak jelas di situ. Misalnya dia pindah negeri. Baik, pindah negeri, kemudian orang-orang yang sekitar negeri itu, dia orang itu tidak tahu siapa dia. Nah, dia di sini dalam hal ini tidak jelas. Orang-orang perlu suatu yang mengungkap identitasnya supaya orang ini jelas. Itulah gharib. Itulah asing. Nah, jadi asing sudah kita jelas insyaallah. Jadi orang itu intinya asing. Jadi orang pindah rumah, pindah kampung, kemudian yakni pindah kemana-mana mesti gharib. Nah, jadi tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas dan memerlukan yakni sesuatu untuk mengungkap kejelasannya, yaitu identitas mengungkap, itulah disebut gharib. Adapun yakni gharib yang dimaksud dalam hadis ini pun jelas juga. Nah, maknanya yang mirip-mirip dengan makna bahasa. Yakni orang ini pun tidak jelas. Tiba-tiba dibenci misalnya. Dibenci, difitnah. Nah, mengkafirkan, membid'ahkan misalnya. Wahabi misalnya, atau Salafi misalnya, macam-macam. Kenapa mereka tuduh macam-macam? Karena mereka tidak jelas. Jadi perlu mereka yakni suatu alat untuk mengungkap kejelasannya. Ya kalau dia jelas, dapat hidayah insyaallah akan tunduk. Maknanya apa? Tidak mengungkap fitnah lagi. Nah, muskilah adalah walaupun sudah mengungkap, sudah jelas, tak jelas-jelas juga, jadilah dia musuh. Nah, semacam. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau rahimallahu taala, "Ammal ghurbah fil hadis," adapun makna ghurbah, adapun makna gharib tadi, makna asing di dalam hadis, hadis yang tadi kita bacakan, kata beliau, "Fahaula hum ghuraba al-mamduhun al-muqbitun." Mereka lah orang-orang yang ghuraba. Ghuraba ini jamak. Mufradnya gharib. Mufradnya gharibun. Jamaknya ghuraba. Jadi mereka lah orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing, al-mamduhun, orang-orang asing yang terpuji. Orang-orang asing yang terpuji. Al-mughbitun, yang berbahagia. Kata beliau. Jadi mereka lah orang-orang yang asing yang terpuji, yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan kata-kata beliau, karena beliau di dalam kitabnya ini membagi gharib, membagi ghuraba, membagi keasingan itu menjadi tiga macam. Ada asing yang terpuji, taib, itulah keasingan ahlu sunnah wal jamaah di tengah orang-orang yang tidak tahu sunnah, di tengah ahlu bid'ah. Kemudian ada asing yang tercela, ada asing yang tercela, yakni keasingan ahlu maksiat, keasingan ahlu bid'ah. Keasingan ahlu maksiat, keasingan ahlu bid'ah. Kenapa disebut asing padahal banyak misalnya? Di suatu negeri misalnya, khamar dihalalkan, legal dengan undang-undang negeri tersebut. Gitu. Khamar, minum khamar dihalalkan. Ada tidak? Ada alkohol misalnya dihalalkan untuk diminumnya. Ini gharib apa tidak? Asing apa tidak? Tidak asing. Karena di negeri itu memang orang semua kebanyakan yang minum alkohol, minum khamar, jadilah undang-undangnya negaranya, yakni presidennya mungkin atau rajanya mungkin mengesahkan karena kebanyakan penduduknya. Gharib apa tidak? Dari segi zahir tidak. Tapi gharib kata beliau rahimahullahu taala, kenapa disebut gharib? Karena dia di bumi memang tidak gharib secara zahirnya. Tapi dia gharib bagi ahlu sama, dia gharib bagi ahlu sama, yakni bagi ahli langit, malaikat. Nah, di malaikat gharib gitu. Ada manusia yang minum khamar gitu, atau misalnya berbuat bid'ah misalnya, yakni sah dan apa namanya menjadi ritual tahunan misalnya, orang maulid, orang misalnya zikir jamaah misalnya, gitu, di satu negeri misalnya, gharib apa tidak? Tidak gharib secara zahirnya, tapi ahlu sama itu bagi mereka gharib. Itulah disebut, ini yang kita maksudkan dengan yakni gharib yang tercela. Ada juga memang sudah maksiat, sudah bid'ah di bumi gharib, di langit pun gharib, ada juga tuh, betul tidak? Terus ada gharib yang ketiga, yakni gharib yakni asing yang tidak tercela juga tidak terpuji, tidak tercela dan juga tidak terpuji. Yakni gharibnya kita kalau pergi ke safar, pergi safar. Yakni asingnya kita di tengah-tengah kita safar. Itu tidak tercela, tidak terpuji. Yakni baina-baina, di antara-antara itu. Sebab apa? Ya tidak, kita safar kan tidak berdosa gitu masalahnya. Nah, jadi di tengah-tengah kita safar kan gharib asing kita, tidak ada yang kenal kita gitu. Nah, ini tidak terpuji, tidak tercela kata ulama. Nah, kita balik ke perkataannya tadi, fa haula hum ghuraba al-mamduhun al-maghdhubun. Mereka lah yang maksudnya dalam hadis ini, orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang asing yang terpuji, yang berbahagia. Wa qillatihim finnas jiddan sammu ghuraba. Jadi wa qillatihim finnas jiddan, kata beliau. Karena mereka, karena sedikitnya, karena sangat sedikitnya mereka, gitu. Jadi ada sangatnya di situ, jiddan. Karena sangat sedikitnya mereka, sammu ghuraba atau summu ghuraba, mereka dinamakan ghuraba. Mereka dinamakan asing karena sedikitnya mereka, sangat sedikit. Bukan sedikit lagi, sangat sedikit. Maka disebut mereka ghuraba. Yani asing tadi. Fa inna aktsaran nasi ala ghairi hadhihi sifat. Karena kebanyakan manusia tidak berada di atas sifat ini. Karena kebanyakan manusia tidak berada di atas sifat semacam ini. Yani sifat apa? Sifat berpegang teguh kepada sunnah. Jadi dia sedikit. Jadi maknanya kebanyakan manusia tidak tahu sunnah, melakukan bid'ah, terus dia misalnya seorang atau berapa orang dengan kawan-kawannya, ini disebut sangat sedikit. Fa'anul Islam, maka sekarang kan beliau akan mencontohkan. Tadi kita ulangi, yang dimaksud dengan gharib, yang dimaksud dengan asing dalam hadis ini, terpuji, mereka yang terpuji, mereka berbahagia. Dinamakan demikian karena mereka sangat sedikit di tengah manusia yang tidak, yakni berada di atas sifat tersebut, tidak, yakni memegang teguh sunnah di atas, yakni tidak berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW. Contohnya kata beliau, fa ahlul Islam fil nasi ghuraba, wal mu'minuna fil Islam ghuraba, wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Fa fa ahlul Islam fin nasi ghuraba. Contohnya, jadi semakin orang itu yakni memiliki keimanan yang kuat, keilmuan, kemudian tamasuk iltizam, berpegang teguhnya di atas sunnah, maka semakin sempit pula makna ghurabanya. Makin sempit pula makna ghurabah. Contoh kata beliau, orang-orang Islam di tengah kebanyakan manusia gharib, asing. Orang-orang Islam katanya, contohnya, orang-orang Islam di tengah manusia gharib. Sekarang Islam sebagai yakni agama terbesar apa tidak? Tidak. Nah, itu yang dimaksud juga gharib, karena dia lebih sedikit. Nah, ini dibandingkan manusia di atas bumi ini gharib. Maksudnya tidak kita pandang apakah Islamnya bid'ah apa tidak, intinya Islam jadi dalam dia punya ID Islam atau tidak Islam gitu. Nah, kalau dipandang dari sini, Islam yakni dibandingkan dengan manusia di seluruh dunia ini gharib. Nah, kata beliau. Terus kata beliau lebih sempit lagi, wal mu'minuna fi ahli Islam gharib, dan orang-orang yang mukmin di tengah orang-orang Islam gharib. Ya, kalau kita pilih satu-satu, mana satu yang mukmin di tengah Islam, orang mukmin ini gharib. Kemudian ahlul ilmi fil mukminina ghuraba. Ahlul ilmi yakni ulama, orang-orang yang berilmu di tengah kaum mukminin ghuraba juga, karena lebih sedikit. Ini banyak orang mukmin tapi jahil misalnya. Ah, ghuraba juga. Terus wa ahlus sunnah alladziina yumayyizunaha minal ahwa' wal bid'ah fahum ghuraba. Dan ahlus sunnah di tengah-tengah ahlu bid'ah hum ghuraba, mereka juga ghuraba. Ini kata beliau. Wadda'una ilaiha as-sabiruna 'ala adal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Nah, ini kata beliau. Dan orang-orang yang menyerukan sunnah, yang menyerukan sunnah, mendakwahkan sunnah di atas kesabaran, dengan kesabaran. Ana ulangi. Wadda'una ilaiha, dan orang-orang yang berdakwah menyerukan sunnah, as-sabiruna 'alal adzal mukhalifin, yang bersabar di atas, yang bersabar di atas adzal mukhalifin, yang bersabar di atas yakni adzan, yakni cacian, celaan daripada orang yang menyelisihi, hum asyaddu haula ghurbatan, merekalah orang yang paling dahsyat ghurbahnya, yakni mereka yang paling dahsyat keasingannya, orang yang paling asing. Jadi kita melihat, jadi kita pahami dari perkataan beliau ini bahwa ghuraba itu ada yang ghuraba umum, ada yang ghuraba khusus. Nah, tadi kita sebutkan Islam di tengah manusia gharib, asing. Yakni orang mukmin di tengah orang Islam asing. Orang ahlu ilmu, orang berilmu di tengah orang mukmin asing. Nah, dan orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, yakni di tengah ahlu bid'ah asing. Dan yang paling asing di antara mereka adalah orang-orang yang berdakwah di atas sunnah, orang yang menghidupkan sunnah, dan juga mereka sabar di atas ujian-ujian yang mereka dapatkan. Itu yang paling asing. Nah, jadi fatuba lil ghuraba, kata Nabi, maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Jadi kalau kita balik kampung misalnya, kita tidak mendapat celaan, kita tidak mendapatkan hal-hal yang menyakiti kita, kita dianggap asing. Tapi kalau misalnya kita disakiti, habis itu bersabar, terus kita jelaskan sedikit-sedikit, berarti kita masuk kepada kategori yang dahsyat gharib. Jadi masing-masing, jadi yakni pahalanya pun lain-lain gitu. Pahalanya pun lain-lain tingkatannya. Jadi kalau ada misalnya orang yang sama-sama mendapatkan pahala karena yakni berpegang teguh pada sunnah, tapi yang satu mendapatkan ujian, yang satu tidak mendapatkan ujian misalnya di kampungnya. Ada balik kampung dah, yakni kebanyakan kampungnya terima Islam gitu, terima sunnah. Ada orang balik kampung tiba-tiba dimusuhi. Itu juga lain pahalanya. Nah, apabila dia sabar, masuk dalam yang disebutkan oleh beliau rahmallahu taala. Kemudian ikhwani fillah rahmani wa rahmukumullah, Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, maksud yakni orang-orang yang gharib tadi telah dijelaskan sedikit oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai contoh saja. Jadi kata Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala, tadi kita sudah bacakan hadisnya, dan juga Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim yang mirip dengannya. Inna hadad din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama ini, agama Islam, dimulai dengan gharib, asing, dan akan kembali dalam keadaan asing. Kama bada'a, seperti yang pernah, seperti dimulainya, seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Itu riwayat Muslim. Nah sekarang ini, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing? Apa kategori orang-orang yang dianggap asing? Jadi kalau tadi yang kita sebutkan umum, itu tidak, orang Islam di tengah manusia gharib, mukmin di tengah Islam gharib, dan sampai itu umum. Ada tidak sifat-sifatnya yang asli, maksudnya yang nasnya? Ada jawabannya, karena ada riwayat-riwayat yang lain, dan dari riwayat-riwayat ini kita mengetahui kategorinya. Yang pertama, yang satu adalah dalam riwayat lain disebut alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Yani orang-orang yang memperbaiki kerusakan manusia. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang gharib. Ciri-ciri orang yang gharib di dalam Islam ini. Yani mereka yang memperbaiki kerusakan manusia. Apa maksudnya nih? Yang masuk dalam kategori ini apa? Kategori yang masuk di sini dai, orang yang berdakwah di atas sunnah tentunya. Jangan sembarangan dai, itu muskilah juga. Jadi orang-orang yang memperbaiki kerusakan manusia, yakni perbaikinya dengan menggunakan alat sunnah. Tapi kalau memperbaiki, tidak memiliki ilmu memperbaiki, terus tidak memiliki alat untuk perbaiki, ini masuk akal tidak? Berhasil apa tidak nih? Tidak. Ini muskilahnya, sudah tidak memiliki ilmu dalam memperbaiki, semangat, modal semangat, alat tidak miliki, bukan memperbaiki tapi mesti justru akan merusak. Banyak kita melihat kawan-kawan kita semangat untuk dakwah tapi tidak memiliki tadi ilmu dan alat. Mesti ada ilmu dan alat baru dia masuk dalam kategori ini. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yakni orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik apabila manusia rusak. Apabila manusia rusak. Yani orang-orang yang baik, yuslihun, orang-orang yang soleh, di tengah orang alladzina yuslihun idza fasada. Orang-orang yang baik apabila ketika manusia menjadi buruk, rusak. Apa maknanya yang kedua ini? Kategori yang kedua, dia tidak berdakwah, baik, karena tidak memiliki ilmu yang banyak. Tapi dia memperbaiki diri dia, gitu. Memperbaiki diri dia, memperbaiki keluarganya dengan sunnah, itu saja. Adapun dia untuk menulis karena tidak ada ilmu, tidak bisa. Untuk berdakwah pergi kemana-mana, tidak, dia tahu diri, tidak memiliki alat, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu. Jadi cukup, dia cukupkan sunnah itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga diri dan keluarganya baik di tengah orang-orang yang rusak. Ini kategori yang kedua. Terus yang ketiga, wahum an-niza min al-qabail. Hum an-niza min al-qabail. Mana apa maksudnya di sini? Adalah beberapa orang di tengah kabilah-kabilah yang rusak. Beberapa orang di tengah-tengah kabilah yang rusak. Berarti yang ini lebih luas lagi daripada yang kedua tadi. Misalnya kalau di Arab kan suka banyak kabilah-kabilah. Nah, kalau di sini bisa Alfani, Kawan, Suwaidi, apa entah gitu. Nah, misalnya di antara banyak-banyak itu ada 2-3 kabilah yang memegang sunnah. Itu juga termasuk ghuraba. Misalnya di kampung misalnya kita berapa rumah gitu. Kalau yang tadi, kalau yang kedua pribadi-pribadi. Tapi kalau yang ketiga nih, misalnya kita di kampung lah. Nah, jiran kita misalnya 1, 2, 3, 4, kita 4 orang rumah. Nah, di tengah misalnya sekian 10 rumah. Nah, itu pun termasuk apa namanya? Warid. Baik. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, hum qaumun salihun qalilun fi qaumin su katsir. Nah, hum qaum ini lebih luas lagi. Ini suatu kaum yang baik, suatu kaum yang baik tapi sedikit di tengah kaum yang jahat, di tengah kaum yang buruk yang banyak. Nah, ini lebih luas lagi. Mereka adalah kaum yang baik, mereka adalah kaum yang baik tapi sedikit. Baik. Di tengah kaum yang banyak dan buruk, su buruk. Jadi lebih luas lagi. Jadi intinya ya ikhwah, ya ini kategori-kategori yang empat yang tadi yang disebutkan dalam riwayat-riwayat lain ini, inilah menjelaskan makna gharib, makna ghuraba. Jadi mana salah satu di antara kita nih? Alhamdulillah kalau kita masuk gharib. Baik, apakah kita masuk 1 2 3 atau 4? Ini yang penting kita masuk jadi. Dalam masalah yang gharib ini. Baik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ini yang disebut dalam beberapa riwayat, yakni bahwasanya kategori yang tadi kita ingat, yakni orang yang mendaikan, berdakwah, yang menghidupkan sunnah, itulah yang pertama. Nah, yang pertama karena mereka adalah memiliki ilmu, kemudian juga memiliki alat-alatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarahnya, annal Islam bada'a fi ahadin minan nas wa qillah. Bahwasanya Islam itu dimulai, diawali dengan orang per orang dari manusia, orang per orang dari manusia, yakni sedikit kata beliau. Thumma tasyara wa zahara. Kemudian tersebar dan nampak. Kemudian tersebar dan nampak. Nah, ini pada awalnya yang tadi kita sebutkan di zaman Rasul sedikit. Tapi berdakwah Abu Bakar masuk, kemudian Khadijah masuk, ya orang per orang. Kemudian setelah itu baru tersebar dan muncul nampak. Thumma sayalhaquhu an-naqs wal ikhlal hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aidan kama bada. Kata beliau, kemudian setelah itu akan ada kurang, akan ada kurang dan cacat di dalam Islam itu, kata beliau. Hatta la yabqa, sehingga tidak akan ada tersisa, kecuali kata beliau, tidak akan tersisa, yang tersisa Islam yang benar itu, kecuali pada orang yang sedikit, yakni orang per orang sedikit, seperti halnya seperti awalnya. Jadi kalau awalnya tadi orang per orang saja, nah, kemudian tersebar, kemudian muncul, nah di akhir zaman mulailah berkurang, mulailah ada cacat dan sebagainya, sehingga tidak akan tersisa kecuali orang per orang juga sebagaimana awalnya. Tapi seperti yang kita sebutkan, yakni Syekh Muhammad Rashid Ridha dari hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, mengisyaratkan bahwa akan ada yakni kemenangan, akan ada izzah, akan ada kemuliaan setelah gharib yang kedua, setelah asing yang kedua. Yakni ditandai dengan turunnya Isa alaihi salatu wasalam dan juga Imam Mahdi. Dan di situ nanti selama 40 tahun kurang lebih Isa di situ, itu maknanya izzah, kemuliaan Islam di situ. Baik. Dan yulikhwah rahmukumullah, para ulama terdahulu yakni dalam bab hadis ini banyak menulis, yakni tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang hadis ini. Jadi hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama, di antaranya yang menulis adalah Al-Imam Al-Ajuri rahmallahu taala. Al-Imam Al-Ajuri rahmallahu taala menulis Al-Ghuraba. Kitabnya namanya Al-Ghuraba, orang-orang yang asing. Al-Ajuri meninggal tahun 360. Ini dahulu sekali ya. 360 Hijriah beliau telah menulis kitab Al-Ghuraba. Dan juga kitab-kitab yang lain seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, dan juga Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, Ibnu Qayyim tentu meninggal tahun 751. 721 Hijriah. Lama juga dah. Juga ditulis oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullahu taala meninggal tahun 765 Hijriah. Dah lama juga. Jadi kitab-kitab tersebut yakni berbicara tentang syarah hadis-hadis yang berkaitan dengan gharib, yakni keasingan Islam. Setelah yulikwa, pentingnya ilmu ini untuk kita menjadi yakni orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi wasallam, dan juga kita ya kita harapkan, kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang gharib, yang berbahagia. Nah, berbahagia. Tapi bukan berarti kita pesimis dalam bab ini. Karena gharib ini nisbi. Nisbi yakni apa? Tergantung gitu. Ada gharib misalnya dalam bab keumuman sunnah misalnya. Ada dalam satu kampung, semua kampung mengikuti sunnah. Hanya alhamdulillah. Okay. Ada di satu kampung gharib benar-benar gharib, datang di situ bahkan diasingkan, bahkan dikucilkan, bahkan di masya Allah. Ada. Nah, sebab itu kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala yakni menyebarkan dakwah sunnah ini sehingga banyak. Jadi bukan berarti hadis ini menunjukkan di seluruh tempat sunnah ini sedikit. Tidak. Nah, di seluruh tempat sunnah ini sedikit. Tidak. Jadi ada di satu tempat misalnya, nah, alhamdulillah misalnya kalau misalnya di Qatar lah misalnya, jadi sisi bid'ah yang tidak kita temukan seperti di negeri kita. Alhamdulillah. Misal sholat di sini tenang kita kan, habis sholat zikir-zikirnya habis sholat tidak ada. Nah, di bagian itu alhamdulillah. Nah, misal di Saudi juga alhamdulillah begitu. Nah, dibandingkan, jadi ini menunjukkan hadis ini tidak menunjukkan di seluruh tempat Islam dan sunnah itu gharib semua, tidak. Dan itu dengan upaya dakwah, dengan upaya kita misalnya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan dakwah bil qaul maupun dakwah bil hal, bil lisan, dakwah dengan lisan atau dengan dakwah dengan kita praktikkan sunnah ini, insyaallah taala orang itu akan kena, yakni dengan akhlak tentunya, tentunya dengan akhlak. Sebab kita yang tidak ada ilmu ini, kita dakwah dengan akhlak saja, dengan hal, dengan perbuatan kita. Nah, muskilahnya apa nih, sudah tidak ada ilmu, modal semangat saja, akhirnya akhlak pun tidak memiliki, maksudnya akhlak pun kurang diperhatikan. Apanya? Jadi ya pentingkan apa? Ya ini, wah ini ada bid'ah. Jangan sampai senyum. Nah, ini tidak senyum. Habis itu salam pun tidak. Kemudian ngobrol, diajak bicara, diajak ya ini berbincang pun tidak. Apalagi dikasih hadiah. Nah, gitu. Kan hadiah yang paling utama adalah hadiah kepada orang yang tidak suka pada kita gitu. Nah, jadi semacam itu. Jadi kalau kita balik kampung misalnya, walaupun orang-orang tidak suka kita, oh yang namanya manusia gimana pun tidak bencinya dia kepada kita, kalau dikasih hadiah, insya Allah luntur juga. Nah, gitu. Itu strategi. Jadi kita dah sekarang kita tidak memiliki ilmu yang yakni banyak untuk berdakwah misalnya apa buat jemaah apa buat tablik akbar gitu, dan kita yang mengisi. Nah, mungkin kita belum sampai ke situ, makomnya belum situ. Makomnya akhlak lah kita kan, akhlak. Nah, walaupun kita misalnya berjenggot misalnya, atau misalnya apa dikatakan teroris misalnya, dah alhamdulillah ada harta, alhamdulillah untuk kita sekarang ini ada harta, balik kampung jangan lupa beli minyak wangi gitu. Nah, minyak wangi habis itu dah kasih, kita langsung kasih ziarah atau kita lagi lewat mau ke masjid gitu. Assalamualaikum, dikasih dah kelas. Nah, atau kalau benci betul-betul dikasih dua minyak wangi juga, atau dilihat juga atau apalah gitu, yang jubah lah apa gitu, hadiah yang ringan-ringan saja. Jadi insya Allah ta'ala dengan itu dia akan lembut, dan kemungkinan besar dia menjadi pengikut kita, kawan kita, bahkan siapa tahu Allah memberikan hidayah, karena hidayah ini kita tahu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita perlu perhatikan, perlu perhatikan akhlak, kita balik akhlak, jangan sampai ya ini main tahzir-tahziran atau tahzir-tahzir juga. Pulang begini, pulang begini, pulang begini. Jadi pulang tidak ngaji di tempat Syekh pulang misalnya, dia tidak suka. Jadi dia begini, wah belum susah, dakwahnya pun susah. Hatta misalnya jemaah tabligh misalnya, hatta seorang sufi arah kau datang ke rumah kita misalnya, ah kita ini sebatas teman, kemudian kita akhlak dengan akhlak yang baik, apalagi orang yang bermaksiat. Jadi intinya kalau kita sekarang nih dakwah bil hal, dakwah dengan action. Action kita apa nih? Yang paling pertama adalah akhlak. Senyum, berbicara dengan baik, gitu. Buktikan bahwasanya kita nih tidak seperti apa yang disangka, gitu. Muskilahnya itu orang yang baru kenal dakwah salaf, manhaj salaf, muskilahnya itu berlebihan dalam semangat. Jadi berlebihan dalam semangat, wah baca hadis, tidaklah ada kubur kecuali diratakan, pergi kubur. Habis itu gambar-gambar juga di ini, wah balik kampung, udah cuti balik ke rumah orang tua misalnya, kebetulan belum ada rumah. Lihat gambar-gambar, wah lihat patung, semua ditunjuk-tunjuk, ini haram, ini apa, semua-semua. Ya Allah, ini pun diperhatikan juga, kita pun tidak ada. Nanti misalnya kalau misalnya emaknya pandai misalnya, atau misalnya saudaranya pandai misalnya, kamu apa dalilnya? Wah saya lupa gitu. Kan muskilah, dah lupa dalilnya main tunjuk itu. Jadi yang sekarang ini penting akhlak, terus bagaimana caranya, kalau mau sampaikan pilih cara yang paling hikmah, paling terbaik. Nah itu saja, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk ini tetap berada di atas sunnah Nabi SAW, sehingga kita menjadi orang yang termasuk dalam hadis ini yang berbahagia dengan yakni keasingan. Kemudian kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan dakwah sunnah ini, dan yakni orang-orang sekitar kita mengenal sunnah, mengikuti sunnah, dan kita semua dimatikan oleh Allah di atas sunnah. Allah berdoa kepada kita dan keluarga kita, kaum muslimin secara keseluruhannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.